من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, yaitu bab ke-51, bab qaulillahi taala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-namanya. Sayujazawna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat ke-180. Baik, ini adalah bab yang ke-51 dari kitab Tauhid. InsyaAllah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-namanya, atau dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu tauhidul asma wa sifat. Pada bab-bab yang sebelumnya kebanyakan disinggung tentang tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dan juga telah pernah disinggung secara sekilas tentang tauhidul asma wa sifat. Maka ini sebagai lanjutan dari penjelasan tauhidul asma wa sifat. Bahwasannya yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat adalah ifradullah ta'ala azza wa jalla bima thabata lahu min sifatil kamal ala wajhil haqiqah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada sifat-sifat kesempurnaan yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan hakikatnya. Ifradullah azza wa jalla bima thabata lahu min sifatil kamal ala wajhil haqiqah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat kesempurnaan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wajhil haqiqah, sesuai dengan hakikatnya, yakni sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa melakukan ta'til, yakni menghilangkan nama-nama dan sifat Allah tersebut, ataupun melakukan tamthil, tanpa melakukan tamthil, yakni menyerupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sifatnya makhluk, dengan sifatnya makhluk. Ini maksud dengan tauhidul asma wa sifat. Baik, beliau menyebutkan sebagaimana kebiasaan al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tauhid, menyebutkan sejumlah dalil-dalil dan penjelasan para ulama. Di sini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwasannya yang namanya agama itu harus berdasarkan dalil, apakah dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diiringi dengan penjelasan para ulama, terutama penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena merekalah yang mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW secara langsung, sehingga mereka lebih memahami apa yang dikandung di dalam satu ayat atau satu hadis Rasulullah SAW. Inilah manhaj as-salafus salih, manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam mempelajari agama yang mulia ini, berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah, kemudian dilihat dan dipelajari bagaimana penjelasan para ulama ahlus sunnah, terutama para ulama dari kalangan sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama setelahnya yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, di sini beliau menyebutkan satu dalil dari surat Al-A'raf ayat ke-180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang maha baik, yakni yang mencapai puncak keindahan, puncak kebagusan, puncak kebaikan, di mana apabila kita lihat dari semua sisi, maka nama-nama tersebut adalah nama-nama yang maha baik, nama-nama yang maha indah, tidak sedikit pun mengandung kekurangan, tidak sedikit pun mengandung aib, tidak sedikit pun mengandung celah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang maha indah dan maha baik, yang mencapai puncak keindahan dan kebagusannya. Demikianlah harus kita yakini, harus kita imani. Dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam jumlah yang sangat banyak menunjukkan pada satu zat, yaitu zat yang maha besar, zat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama Allah mengandung makna yang hakiki, mengandung makna yang hakiki yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, mengandung makna yang hakiki sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang terdapat di dalam sifat-sifatnya. Karena setiap nama Allah mengandung sifat-sifatnya. Tidak seperti makhluk, terkadang makhluk dinamakan dengan Abdullah, hamba Allah, tapi kenyataannya dia adalah hamba Allah, dia adalah orang yang paling menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat kepada Allah, padahal namanya hamba Allah. Hamba Allah artinya orang yang selalu beribadah kepada Allah, namun kenyataannya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk terkadang memiliki nama-nama yang baik, namun sifat-sifatnya tidak seperti namanya. Iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang maha tinggi, yang tidak sedikit pun bisa disamai sifat-sifat tersebut oleh makhluknya. Iya. Maka inilah keyakinan setiap muslim. Dan nama-nama Allah yang kita yakini atau kita imani hanyalah yang berdasar dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah makna tauhidul asma' was sifat. Kita hanya mengimani satu nama itu bagi Allah Subhanahu wa taala apabila ditetapkan di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Lalu Allah memerintahkan, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Ini termasuk kewajiban kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan doa di sini ada dua bentuk. Yang pertama, du'aul ibadah, doa yang sifatnya ibadah, yakni berdoa dengan lisanul hal, dengan perbuatan-perbuatan kita, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, maka seakan-akan dengan perbuatan itu kita bermohon kepada Allah agar memberikan rahmat, agar memberikan ampunan, memberikan rezeki dan kenikmatan dan seterusnya dari apa yang kita inginkan yang disyariatkan di dalam ibadah-ibadah tersebut. Baik. Maka bagaimana caranya seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya? Misalkan ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Ar-Rahman War-Rahim yang terkandung di dalamnya sifat rahmat yang maha luas, maka dalam ibadah kepadanya dia berusaha atau dia berharap untuk dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia mengetahui nama Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, yang senantiasa mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, maka dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murka, Allah akan murka kepada siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya. Ini di antara pentingnya mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lalu beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Baik. Bentuk yang kedua adalah du'aul mas'alah, doa yang berupa permohonan atau berupa permintaan, yakni bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa tersebut. Seperti biasa kita mengucapkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu, wahai zat yang maha hidup dan maha qayyum, ya, dengan rahmatmu aku beristighatsah, ya, maka rahmatilah aku. Iya. Atau ya razzaq, wahai zat yang memberikan rezeki, berikanlah aku rezeki, dan seterusnya. Ya. Kita gunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk bertawassul kepadanya. Iya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah salah satu bentuk tawassul yang disyariatkan. Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi," dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. al-ilhad secara bahasa maknanya adalah al-mail, ya, yakni kecenderungan atau kecondongan kepada kesesatan, dari penyimpangan, dari kebenaran kepada kesesatan. Ini mana al-ilhad. Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, yaitu yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan azab atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Kemudian sebagaimana kebiasaan al-muallif rahimahullah, beliau mengutip penjelasan para ulama tentang makna ayat ini, ya, tentang makna ilhad. Qala al-muallif rahimahullah, dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, ya, menyebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia, pahamkan dia dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Beliau menjelaskan yulhiduna fi asma'ihi, maksud dari firman Allah mereka melakukan penyimpangan ilhad di dalam nama-namanya adalah yusyrikun. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya. Dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah yaj'aluha, ya, ay yaj'aluha dalatan 'alal mumatsalah, ya, ay yaj'aluha dalatan 'alal mumatsalah. Mereka jadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk menunjukkan penyerupaan Allah dengan makhluk, untuk menunjukkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Iya. Jadi mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk karena terdapat kesamaan antara nama Allah Subhanahu wa taala dan nama makhluk. Misalkan Allah Subhanahu wa taala As-Sami, yang Maha mendengar. Makhluk juga mendengar. Lalu kalau begitu menurut mereka sama antara pendengaran Allah dan pendengaran makhluk. Maka ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Ini at-tamtsil, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yani menyerupakan Allah dari segala sisi. Ataupun at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya dari sebagian sisi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bentuk yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala tentang penyimpangan, ya, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan nama Allah dan sifatnya dengan apa yang ada pada makhluk. Baik. Wa anhu, dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sammu Allata minal ilah. Mereka menamakan berhala mereka Allata, itu dari nama Allah Al-Ilah, Wal-Uzza, ya, dan nama berhala mereka Al-Uzza, ya, berhala mereka mereka namakan Al-Uzza, itu dari nama Allah Al-Aziz, ya, juga Al-Manah, ya, nama berhala mereka, ya, mereka namakan kepada berhala mereka dari nama Allah Al-Mannan. Ya. Ini bentuk penyimpangan yang kedua, ya, yaitu menamakan nama-nama berhala atau sesembahan selain Allah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, persis seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Di zaman jahiliyah mereka namakan berhala mereka dengan Allata, itu dari kata Al-Ilah, dari nama Allah Al-Ilah. Al-Uzza, dari nama Allah Al-Aziz. Dan Al-Manah, dari nama Allah Al-Mannan. Ini termasuk penyimpangan atau ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa anil a'mash, dan dari al-a'mash, beliau adalah Sulaiman bin Mihran al-Kufi al-Faqih, thiqatun hafidhun wari', meninggal pada tahun 147 Hijriah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama Allah, yudkhiluna fiha ma laisa minha. Mereka masukkan di dalam nama-nama Allah tersebut yang bukan berasal darinya. Yakni bukan berasal dari Al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bentuk yang ketiga, ya. Penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini atau mengimani sesuatu sebagai nama atau sifat bagi Allah padahal tidak ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tidak pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam As-Sunnah. Ini termasuk penyimpangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka menamakan Allah itu dengan apa? Dengan Ab, ya, Bapak. Ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu nama yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, termasuk yang perlu kita peringatkan, satu nama yang ditetapkan dengan hadis yang dhaif. Ya. Sebab dia bukan berasal dari hadis yang betul-betul diyakini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Maka tidak boleh diyakini itu sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti nama Al-Muntaqim, ya. Al-Muntaqim yang Maha membalas, ya, atas dosa-dosa, ya, yang dikerjakan oleh orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Al-Muntaqim ini bukan termasuk nama Allah, ya, karena tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih yang menetapkan akan nama ini, ya. Namun asalnya dari hadis yang dhaif, yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi tentang 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebutkan di situ Al-Muntaqim, yaitu 99 nama yang biasa dicetak, ya, kalau di Indonesia biasa dicetak pada mushaf Al-Qur'an, baik pada halaman dalam, ya, sampulnya atau halaman belakangnya. Ya, 99 nama atau yang biasa dijadikan sebagai kaligrafi di masjid atau di rumah, itu salah satunya disebutkan Al-Muntaqim. Dan hadis itu dhaif, ya. Hadis penetapan 99 nama secara rinci, ya, secara rinci dengan menyebutkan nama-namanya termasuk Al-Muntaqim, itu dhaif, ya. Yang sahih hanyalah penyebutan 99 nama tanpa dirinci. Dalam riwayat Bukhari, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang memperhatikannya, mengamalkannya, mentadabburinya, maka dia akan masuk surga. Ini hadis riwayat Bukhari, ini sahih. Adapun perincian 99 nama secara satu persatu, itu hadisnya dhaif, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Yang salah satunya di situ adalah Al-Muntaqim. Baik. Ini bentuk-bentuk penyimpangan, ya, di dalam asma wa sifat, ya. Demikian pula, ya, sebagaimana telah disebutkan pada bab yang sebelumnya, at-takdzib, ya, pengingkaran, ya. Apakah pengingkaran dengan ta'til atau dengan tahrif, ya. Dengan ta'til maksudnya menghilangkan, ya, tidak mau mengimani sama sekali, ataukah dengan tahrif, dengan disimpangkan maknanya, ya. Tetap ditetapkan, ya, diimani bahwa itu adalah nama atau sifat bagi Allah, tapi namanya, maknanya mereka selewengkan. Ini telah pernah kita jelaskan, ya, bentuk-bentuknya. Demikian pula at-takyif, ya, membagaimanakan sifat-sifat Allah atau menggambarkan sifat Allah, ya, seperti menjelaskan bentuk wajah Allah itu seperti ini dan seperti itu, atau istiwanya Allah seperti ini dan seperti itu. Ya. Ini juga termasuk penyimpangan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan pernah seorang bertanya kepada Al-Imam Malik rahimahullahu taala, "Wa kaifal istiwa?" Bagaimana Allah beristiwa? Dia mau tahu gambarannya, hakikatnya, bentuknya seperti apa? Sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, "Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun." والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu ma'lum, diketahui maknanya. Dari mana diketahui? Dari makna bahasa. Al-istiwa' ala wartafa'a, tinggi dan tetap pada ketinggian. Ini makna al-istiwa', Allah berada di atas, di, pada ketinggian. Baik ketinggian zatnya maupun ketinggian sifatnya. Tetapi al-kaifu majhulun, bagaimana bentuknya itu majhul, tidak kita ketahui. Hakikatnya itu seperti apa, tidak kita ketahui. Dan ini perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala dikiaskan pada semua nama-nama dan sifat Allah. Allah as-sami' yang maha mendengar. Apa arti mendengar? Idrakul aswat, ya. Mampu untuk mendengarkan dan memahami kata-kata atau suara-suara. Tapi bagaimana bentuk mendengarnya Allah? Apakah sama dengan makhluk? Tentu tidak sama, ya. Demikian pula al-basir yang maha melihat. Kita tahu apa arti melihat, ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melihat, ya. Bentuknya seperti apa? Kenapa? Karena tidak diberitahukan di dalam Al-Quran dan tidak dalam As-Sunnah. Cukup bagi kita mengimani istiwanya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah adalah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sama dengan makhluknya. Cukup sampai di situ, ya. Bagaimana bentuknya secara hakiki, itu tidak kita ketahui. Sehingga kata Imam Malik, wassu'alu anhu bid'atun, ya. Menanyakannya adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajibun, ya. Mengimaninya adalah kewajiban. Baik. Demikian pula termasuk penyimpangan di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tafwid, yakni masa bodoh, ya. Tidak mau memahami makna dan kandungan yang terdapat di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Padahal dari sisi bahasa dan dari penjelasan para ulama dapat diketahui, ya. Dari penjelasan para ulama sahabat, ya. Dapat diketahui makna nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak diketahui adalah hakikatul kaifiyah, ya. Hakikat bentuknya seperti apa, ini yang tidak dapat diketahui, ya. Adapun makna-maknanya dapat diketahui dari sisi bahasa, ya. Tentang keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak bisa mengetahuinya, bagaimana kita bisa merealisasikan perintah Allah fadu'uhu biha, berdoalah dengan nama-namanya tersebut, ya. Dan berdoa dengan nama-namanya tersebut disesuaikan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah. Kalau kita minta rahmat, sebutkan ya Rahman ya Rahim. Kalau kita minta ampunan, sebutkan ya Ghafur, ya. Kalau kita minta rezeki, sebutkan ya Razzaq, yang memberikan rezeki, dan seterusnya. Kalau kita tidak memahami, bagaimana bisa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak serupa, ya, dengan sifat-sifat makhluk, ya. Tetapi Allah sendiri, ya, yang menyandang sifat-sifat yang mulia tersebut, ya, tidak boleh dipersekutukan dengan makhluknya. Demikian pula bab ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya, ya, orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya. Bahaya penyimpangan di dalam tauhidul asma' was sifat, Allah telah mengancam sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan, ya. Maka hendaklah kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melakukan ilhad atau penyimpangan-penyimpangan di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yaitu dengan al-ithbat wa-nafyu, ya. Yang pertama al-ithbat, yang kedua al-nafyu. Al-ithbat artinya menetapkan atau mengimani nama-nama Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian an-nafyu, menafikan, yaitu menafikan penyerupaan, ya. Tidak boleh diserupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Baik. InsyaAllah ta'ala kita akan menjawab, ya, beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya membantu dan menghadiri walimah khitanan? Bagaimana hukumnya, salam, membantu dan menghadiri walimah khitanan? Baik. Yang pertama kita katakan, walimah khitanan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabatnya. Tidak ada yang namanya walimah khitan. Sehingga tidak bisa kita sandarkan kepada agama yang mulia ini. Tidak bisa kita sandarkan kepada agama yang mulia ini. Atau kita menganggap itu satu bagian dari syariat. Ini tidak boleh. Akan tetapi, walimah itu sendiri, hukum asalnya dia adalah mubah. Termasuk perkara-perkara mubah. Sehingga kalau seorang mau mengadakan walimah khitan, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Sepanjang dia tidak meyakini itu bagian dari kewajiban atau bagian dari sunnah. Sebab untuk mengatakan sesuatu itu wajib atau sunnah, harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala menghadiri atau membantu walimah khitanan. Juga sepanjang tidak ada penyimpangan-penyimpangan syar'i, seperti adanya ikhtilat antara laki-laki dan wanita, atau lagu-lagu dan musik, dan seterusnya. Baik. Ini sebagaimana difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, dan juga oleh Al-Lajnah Da'imah. Baik. Minta bacaan wirid secara urut dan posisi duduk bagi imam. Kita tidak mengetahui bacaan wirid, ya, dalil khusus, ya, tentang bacaan wirid-wirid setelah sholat, ya, secara khusus. Iya. Tapi terkadang boleh kita mengedepankan yang ini, boleh mengedepankan yang itu. Ya. Tidak kita ketahui ada dalil secara khusus wirid-wirid yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat. Ya. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca yang ini, di waktu yang lain membaca yang itu, dan seterusnya. Adapun posisi duduk bagi imam, yang telah dijelaskan dalam hadis yang sahih, imam itu setelah dia sholat, dia menghadap kepada makmum. Dia menghadap kepada makmum. Baik. Apa bedanya tahiyat awal dan tahiyat akhir? Banyak bedanya, diantaranya dari posisi duduk. Kalau tahiyat awal itu dengan duduk iftirash, sedangkan tahiyat akhir dengan tawarruk. Juga dari segi bacaan. Kalau tahiyat awal, bacaannya tanpa salawat, sedangkan tahiyat akhir bacaannya sama lalu ditambah dengan salawat. Baik. Dan kapankah waktu mengacungkan telunjuk? Ya, dari Majenang Cilacap. Waktu mengacungkan telunjuk adalah ketika awal mulai, ya, melakukan tahiyat. Ketika awal melakukan tahiyat. Ya. Sebutkan dalam hadis Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yaqbidu asabi'ahu kaffahu al-yumna kullaha wa yushiru bi usbu'ihi allati tal-ibham ila al-qiblah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Hadis ini menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan telunjuk, dan tidak disebutkan di mana tempatnya, tapi disebutkan ketika tahiyat. Ya, disebutkan secara umum ketika tahiyat. Tidak ada dalil mengkhususkan pada bacaan apa, ya. Termasuk tidak ada dalil mengisyaratkan telunjuk itu pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Tapi ketika awal tahiyat langsung berisyarat dengan telunjuk. Baik. Apa ada doa sebelum azan? Dan apa beda azan awal dan azan subuh? Doa sebelum azan itu tidak ada. Tidak ada dalil yang kami ketahui doa sebelum azan. Tidak salawat dan tidak pula ucapan-ucapan yang lainnya. Adapun beda azan dan awal dan azan subuh, yang pertama bedanya dari segi waktunya. Azan awal itu pada fajar kadzib, sedangkan azan subuh pada waktu subuh. Adapun masalah bacaan as-salatu khairum minan naum, yang telah pernah kita jelaskan, ini dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian berpendapat itu dibaca pada azan awal, dan sebagian yang lainnya dibaca pada azan yang kedua. Baik. Iya. Saya tinggal di Cilacap. Kerja selama sebulan di Majalengka, bolehkah tidak sholat Jumat dan sholat wajib dikerjakan sempurna? Baik. Kalau itu termasuk jarak safar, ya, maka seorang musafir tidak, ya, diwajibkan untuk sholat Jumat. Ya. Hanya saja, kalau seorang itu tidak dalam perjalanan, ya, walaupun dia statusnya masih musafir, tapi dia tidak dalam perjalanan, ya, tetap di satu kota, tinggal di situ, maka Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, wajib baginya untuk memenuhi panggilan azan. Ya. Wajib baginya memenuhi panggilan azan berdasarkan keumuman dalil. Ya. Kalau begitu, kalau seorang tinggal di satu kota, tidak kemana-mana, maka hendaklah dia tetap melaksanakan sholat Jumat dan sholat wajib bersama kaum muslimin. Ya. Kecuali kalau misalkan satu halangan, dia tidak bisa sholat Jumat atau sholat wajib bersama kaum muslimin, maka dia boleh sholat zuhur dengan diqasar. Ya, dengan diqasar. Baik. Bagaimana ketika akan masuk WC hanya baca bismillah saja? Tidak mengapa insyaallah ta'ala. Namun kalau disempurnakan sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW, itu lebih baik. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari godaan atau gangguan syaitan laki-laki maupun perempuan. Ya. Dari Zaki di Cinta Ratu. Ustaz, di daerah kami, setiap acara bikin rumah, bikin masjid, anak lahir, orang meninggal, azan selalu dikumandangkan. Bagaimana kedudukan azan tersebut menurut syariat? Ya. Azan bikin rumah tidak disyariatkan. Demikian pula bikin masjid, tidak disyariatkan azan. Adapun anak lahir, ya, memang ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif tentang azan ketika kelahiran anak. Ya. Sama halnya dengan azan ketika menguburkan ya, jenazah, ini juga tidak ada dalilnya. Ya, orang yang meninggal. Taib. Wallahu a'lam. Apakah bumbu sasa itu haram, Pak Ustaz? Karena ada yang mengatakan haram. Ini perlu dilihat. Ya. Apakah dia mengandung yang haram atau tidak? Ya. Kalau dia mengandung yang haram, maka haram. Ya, jadi perlu diteliti lebih jauh. Taib. Bolehkah mengamini sebuah doa dengan mengucapkan amin ya Allah, amin ya Allahu Akbar, amin ya Allahu Ahad, amin la ilaha illallah, amin ya wali, amin ya pahlawan, amin ya Bung Karno, amin ya Eyang, dan lain-lain. Saya hamba Allah di Lakbuk Ciamis. Baik. Yang pertama, amin ya Allah, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Adapun amin ya Allahu Akbar, amin ya Allahu Ahad, amin ya la ilaha illallah, ini kita tidak mengetahui dalilnya. Ya. Adapun amin ya wali, ini adalah kesyirikan, syirkul akbar, yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Demikian pula amin ya pahlawan, amin ya Bung Karno, ya Eyang, ini semua termasuk bentuk berdoa ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk syirkul akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, baik. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf, yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang salah dari keburuhan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.